Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahul kalamu wa la yahrumu khilafan lil a'immatis salasa halatal khutbah. Ini membahas tentang berbicara di saat khutbah ya. Bahwa menurut kita madzhab Syafi'iyah berbicara saat khutbah itu hukumnya makruh ya, hukumnya makruh dan tidak haram. Berbeda dengan tiga ulama yang lain. Jadi ulama madhab selain Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan juga Ahmad bin Hanbal, mereka bertiga mengharamkan berbicara saat khutbah. Kalau Syafi'i tidak haram tapi makruh ya. La qoblaha, kalau sebelum khutbah hukumnya tidak apa-apa, tidak makruh. Walau ba'dal julusi 'alal mimbar, walaupun khatib sudah berada di mimbar, sudah duduk di mimbar, kalau khutbahnya belum mulai itu kemakruhan berbicara masih belum ada. Wala ba'daha, dan tidak dimakruhkan juga berbicara setelah khutbah. Wala bainal khutbataini, juga tidak makruh berbicara antara dua khutbah. Wala halat du'ai lil mamluk, juga tidak makruh berbicara di saat khatib mendoakan raja atau pemerintah. Wala lidahi lil masjid, berbicara juga tidak dimakruhkan bagi orang yang masuk masjid. Jadi kalau ada orang yang masuk masjid di saat khatib khutbah, dia tidak dimakruhkan berbicara. Illa ini takhodalahu makanan, kecuali kalau dia sudah bertempat di satu tempat, maka itu hukum makruh juga berlaku padanya. Wastakor rofihi, jadi sudah memilih satu tempat dan menetap di sana. Kalau seperti itu berarti orang yang masuk tadi sudah mendapatkan hukum makruh kalau dia berbicara. Wa yakruhu lidahil assalamu, bagi orang yang masuk masjid dimakruhkan untuk mengucapkan salam. Maksudnya ini masuk masjid di saat khutbah ya, masuk masjid di saat khutbah. Jadi mengucapkan salam hukumnya makruh. Wa illam ya'khudh li nafsihi makanan, walaupun dia belum walaupun dia belum memilih satu tempat ya, walaupun dia belum memilih satu tempat, itu hukumnya juga makruh. Mengapa makruh? Listighalil musallami alaihim, karena orang yang mendengarkan, artinya sasaran salam itu ya, musallam alaihim ini maksudnya seorang yang diucapkan salam kepadanya. Orang yang diucapkan salam kepadanya, mereka sedang sibuk ya, sedang sibuk dengan kesunahan lain yaitu mendengarkan khutbah. Fa in sallama lazimahumur raddu, walaupun salam ini hukumnya makruh, tapi kalau masih tetap diucapkan, maka bagi jamaah yang ada di dalam masjid hukumnya wajib menjawab ya, wajib ya. Jadi salam ini termasuk satu hal yang cukup aneh di dalam fikih ya, antara satu orang dengan yang lain ini hukumnya berbeda, antara satu sisi dengan yang lain. Maksud saya adalah memulai salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawabnya wajib. Kalau dalam hal ini justru malah bertolak belakang ya, memulainya makruh, menjawabnya wajib. Wa yusannu tasmitul atisi waraddu alaihi, disunahkan mendoakan seorang yang bersin ya. Tasmitul atis ini maksudnya mendoakan orang yang bersin, dan juga bagi orang yang bersin disunahkan untuk menjawabnya. Ini di saat khutbah ya. Wa rafu sauti min ghairi mubalaghatin bisurati wassalami alaihi suratu wassalamu alaihi sallallahu alaihi wasallam inda dzikril khatib ismahu au sifahu au sif au wasfahu sallallahu alaihi wasallam, disunahkan mengucapkan sholawat dan mengucapkan salam kepada Nabi di saat khatib menyebutkan nama atau sifat Nabi. Jadi kalau khatib menyebutkan nama atau sifat Nabi, itu para jamaah disunahkan untuk mengucap sholawat dan salam dengan suara yang keras, ya, dengan suara yang keras tapi tidak berlebihan, keras tapi tidak berlebihan. Qala Syekhuna, Ibnu Hajar berkata, wala yab'udu nadbut taraddi 'ani sahabah bila rafi sautin, dan mengucapkan taraddi atau mendoakan ridho kepada para sahabat, mengucapkan radhiyallahu anhu, itu kalau diucapkan dengan tanpa mengeraskan suara, menurut Ibnu Hajar kesunahannya itu tidak jauh, ya, tidak jauh dari kebenaran. Dalam arti itu hukumnya juga bisa sunnah. Wa kadza at-ta'minu lid-du'ail khatib intaha, dan juga mengucapkan amin untuk doa khatib ini juga hukumnya sunnah. Wa tukrahu tahriman walau liman lam talzamhul jum'ah ba'da julusil khatibi 'alal mimbari wa illam yasma'il khatiba sholatu fardin. Ini fa'il dari tukrahu, dimakruhkan, tapi makruh yang tahrim. Tahrim ini sudah sama seperti haram, ya, derajatnya. Dimakruhkan makruh tahrim walaupun bagi orang yang tidak harus melakukan sholat Jumat setelah khatib sudah duduk di mimbar, ya, setelah khatib sudah duduk di mimbar walaupun tidak mendengarkan khutbah, disunahkan untuk melakukan sholat fardu. Jadi sholat fardu di saat khatib sudah duduk di mimbar itu hukumnya makruh tahrim, ya, hukumnya makruh tahrim walaupun yang melakukan tidak wajib jumat dan tidak mendengarkan khutbah. Walau fa'itatan tadakarohal ana, walaupun sholat fardu yang dilakukan adalah sholat qadha yang dia ingat di waktu itu. Wa in lazimathu fauran, walaupun sholat itu harus dilakukan seketika itu juga, itu kalau sholat fardu, ya. Au naflun, atau sholat sunnah. Sholat sunnah juga sama. Jadi sholat fardu ini hukumnya makruh tahrim, sholat sunnah juga sama. Walau fi halid du'ai li sultan, walaupun di saat khatib berdoa untuk sultan, ya, sultan atau raja atau pemerintah. Jadi selama masih belum selesai khutbah maka dimakruhkan melakukan sholat. Wal aujahu annaha lan tanqidu kasolati bil waqtil makruh bal aula, bahkan menurut pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih, sholat yang dilakukan di saat khutbah itu tidak sah, ya, tidak sah seperti halnya sholat yang dilakukan di waktu makruh, beberapa waktu yang dimakruhkan, ya. Bahkan sholat ini, sholat yang dilakukan di saat khutbah itu lebih utama kemakruhannya atau ketidaksahannya lebih layak didapatkan daripada sholat yang dilakukan di waktu makruh. Wajibu alaman bisholatin, wallahu a'lamu bisawabi.